Lukas tipu puluh pitu. Ia geti kuanangan kematada si pasi ulunia Yesus. Tak momoi tak ibara pajoat, tapoi pa ante kasia si barake nia. Makairu pelek kasia tu seriake kalolokat nia buku panendukat, ribayake kakoat, sarapei katai ke ibarake pajoat kasara tai goisok nene. Pagabakam tubumui, ke igalai jo sarainam, asek lek nia. Ke iolai bagania, ape ake jonia. Ke pitunga mincak sangagogo igalai jo katubum, samba pitunga mincak isok-sok ioi kekeu masikua, ayo leyan bagaku, ape ake jonia. Lepa kuarangan te apostel kamata Tuhan. Tuhan, tupai tonem bagamai. Kuanangan si Tuhan. Ke ai tonem bagamui, beu luikut ube, momoi nukuakam kasileu nene, burawa ke ekeu, urep make tubum kakoat, ta iso sopi iredet ngangamui. Kasih kakam ke ai pagugulet nia, si pamamangkru polak elek si pasi jajago tarimeu, si kuak kamatania, kele ai toili kamone, konan olake mukom. Tak pa iku kuak kamatania, tarik ngake katku, aprake akik tengam, nupuku aku, teret ilepak kupukom sambaku pulo, ia pei pukom nungan samba pulo nungan kekeu. Iku kua pa sura kapaguguletnya kalulut gagalaina sini boy kamatania. Kisedda leuk kakam, lepak nugalai kam sangamberi sini boy kamatamui, kua mui le, sapagugulet taima malak lek kai, siriport gelajet mai lek poi aku galai kai. Kai janania kai Yerusalem Yesus, silai jinangan pasongan lagai Samaria, Galilea. Kele ai tuguru kasara lagai si goiso, pase si ake rangan nia pulu siri manua si mabogbong. Ai sia muririo kasareunan, puso garangan. Yesus, guru, kawi makate bagam kakai. Kele ai ico sia Yesus, kuanangan kamatada. Kenan kam nupai cok kam tubumui, kata imam. Ai sia mue enung lina-lina tubudda. Tapoi ai sarakasia, kele ai ico kamamalenia, sok-sok nangan minca abe wake nangan ngangania masih umun tai kamanua. Pura ponangan kamatat Yesus masih kuah pusurakat, tai Samaria tenenda. Kuanangan Yesus. Tak pulusia atua leake, kai pale sisiba, tak anai beri sarasia si sok-sok nia masih umun tai kamanua, sarat sitoi nek-nek le. Kuanangan kamatania Yesus. Suru ake ekeu, kenanan. Airu makian ekeu tonem bagam. Kele aranono Yesus te parise, piga moi ibabara primata te kamanua, kuanangan kamatada. Ka ojanan primata te kamanua, ta anai katua gayat nia si matotoila. Inyaleu et ta anai si oi masikua, icok kam ako nia, ele akoda nia, ai poi primata te kamanua ayan katalagamui. Lepa kuanangan Yesus kamatada si pasi ulunia. Babara te gogoi nia imatutu bagamui masih icok sara gogoi tokat sirimanua tapoi tanu icok kam. Raku kuate kamatamui sirimanua ainia sedda, ele ainia sene, buik nutut kam nia. Kele ipukinam bila lepoi, kirisau barania kakapit manua aili kakapit nia sila, kiset daluk te pagalai togat siri manua kagogoi ka ojanan nia. Tapoi, buita iorik boiki maegi paureat, samba rakeklenia redenan nekne. Samba keleuk kateteret noak siburu, kiset daluk geti kateteret gogoi togat siri manua. Mukom leksia samba mulo, mutalimo samba tutalimo wake pat aili kagogoi katukurukat noak kakinapat, bara ibara eba sabeu masih langu ake sia sangam beridda. Kisedda leu si babara kateteret lot. Mukom lek sia samba mulo, pasaki, mangurep samba mugalai lale. Tapoi kagogoi katuituyat lot kasodom, bele ibele api samba belerang si bara kamanua, masuburangan sangam beridda. Kisedda tegeti pagalayat nia kateteret katutuilakat togat siri manua. Kagogo inenda, kase si kudu katete lalep, bui itu gorosot masyalak bibilet nia kalalep, kiseda lew si kudu kamone bui itoili kalalep nia. Rebdeblekam kasinanalep lot. si pasikeli engania malilimai le engania, tapoi si palimai engania ia te masi pasikeli engania. Kukua nia kematamui, kasoibo nenda, katalakadrua sia si peperep kasara pereman, sara tuala, sara tak tuala. Katalakadrua tenanalep si panununduk berak, sara tuala, sara tak tuala. Katalakadrua temanteu si kudu kamone, sara tuala, sara tak tuala. Nonorangan nia si pasi ulu nia, kaipa Tuhan, aleginangan nia Yesus, kaipa aisi mamatei, sedate iparururu kailea.